إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فنبدأ عزكم الله kita telah menyelesaikan pembahasan tentang asbabun nuzul. Disebutkan bahwasanya Al-Quran ada yang memiliki sabab nuzul, ada yang tidak memiliki asbab nuzul. Kemudian kita bahas tentang masalah Al-Makki wal-Madani, ayat Makkiyah atau surat Makkiyah dan Madaniyah, definisi masing-masingnya. Kemudian perbedaan masing-masingnya dari sisi uslub atau bahasanya dan dari sisi maudhu' temanya. Juga telah kita baca faedah mengetahui Makki dan Madani. Dan terakhir yang kita baca hikmah diturunkannya Al-Quran secara bertahap. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu tentang tartib Al-Quran. Tentang tartib Quran. Mentartib atau mengurutkan Al-Quran. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala tartibul Quran. Tartibnya Al-Quran, urutan-urutan Al-Quran. Kita akan sebutkan insyaAllah Al-Malik, ada tiga pembahasan. Yang pertama, tartib kalimat pada sebuah ayat. Kemudian tartib ayat pada sebuah surat. Kemudian tartib surat pada Al-Quranul Karim. Tiga macam, insyaAllah Al-Quran. Sekarang definisinya, apa yang dimaksudkan dengan tartib Quran? Qala al-muallif rahimahullah, tartibul Quran, mentartib Al-Quran, maknanya ialah tilawatuhu, membaca Quran atau tilawatul Quran, talian ba'duhu ba'da, secara berurutan, satu kemudian yang berikutnya. Tapi urutan-urutan dalam bacaan Quran, urutan kalimatnya, urutan ayatnya, urutan suratnya. Hasbana huwa maktubun fil mafahih, sesuai dengan yang tertulis dalam mushaf-mushaf, wa mahfuzun fis sudur, dan yang dihafal di dada-dada orang. Pada kalimat ini menunjukkan bahwa sinyal Quran dari itu yang ditulis dalam mushaf, yang dibaca oleh dan yang dihafal dalam hati-hati kita. Ini definisi arti Quran. Sekarang macam-macamnya. Wa huwa thalathatu anwa'in, arti Quran ada tiga macam. Sebagaimana keterangan tadi. An-naw'ul awwal, yang pertama, tartibul kalimat, mengurutkan kalimat-kalimat perkataan. perkata, urutan perkata. Bihaitsu takunu kullu kalimatin fi mawdhi'iha min al-ayah. Dari sisi masing-masing kalimat itu pada tempatnya dari sebuah ayat. Satu ayat itu kan tersusun dari beberapa kalimat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ada alhamdu, ada rabb, ada alalamin. Nah gitu ya. Maka dibaca sesuai dengan tartil kalimatnya. Alhamdu dulu, kemudian lillah, kemudian pergulangan ini. Itu tartil kalimat per ayat. Diterangkan oleh sama beliau, harus tartil, tidak boleh dirubah-rubah. Dia mengatakan wahada sabitun binafs. Tartib semacam ini diisbatkan dengan nafs. Ditetapkan dengan nafs, dengan dalil. Artinya Rasulullah SAW yang langsung mentartib kalimat-kalimat tadi. Seperti ketika beliau mendapatkan wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi Rasulullah membacakan dengan tartib tadi. Jangan turun Al-Fatihah. Beliau bacakan dengan tartib yang harus sekarang ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Langsung dibacakan kepada para sahabat dengan tartib kalimatnya. Tidak pernah satu kali pun Rasulullah SAW merubah menjadi gimana? Rabbul Alamin Alhamdulillah. Atau Lillahi. Jadi gak nyambung ya. Tidak pernah sekali itu. Beliau pasti menggunakan tafsir kalimat tadi dalam satu ayat. Itu binaf, dengan naf dalilnya. Wal ijma' juga diisbatkan dengan ijma' dengan kesepakatan para sahabat. Wala na'lamu mukhalifan fi wujubih. Pada majlis kami tidak mengetahui ada seorang pun yang menyelisihi kewajibannya. Artinya semua sepakat wajib ditafsir kalimatnya. Tidak ada seorang pun yang menyelisih. Wa tahrimi mukhalafatihi. Kita juga tidak mengetahui adanya orang yang menyelisih dalam hal haramnya menyelisih tafsir kalimat. Ringkasnya terkait dengan tafsir kalimat diisbatkan dengan nafs dalil dan kesepakatan para ulama. Hukumnya wajib. Wajib mentartib kalimat per ayat sesuai dengan dalam mushaf Al-Qur'an. Dan haram untuk menyelisi. Sehingga kalau seorang membaca lillahi alhamdulillah rabbul alamin, hukumnya haram. Dan dia dosa jika akan menyelisi nafs dalil dan menyelisi ijma' sahabat. Antara kalau demikian keadaannya barakalikum, ini bukan masalah ijtihadiyah lagi. Tapi ini masalah taufiqiyah. Tahu bedanya? Tahu mananya? Kalau taufiqiyah, itu permasalahan yang harus ada dalil Quran dan Sunnah. Tidak ada tempat untuk ijtihad. Atau taufiqiyah. Ini ayat, ini hadis, selesai. Tidak boleh ada yang menyelisih. Paham ya? Itu dalam bab tartib kalimat setiap ayat. Belum ada yang selesai. Fala yajuzu an yaqra'a lillahi alhamdu rabbul alamin. Selesai. Tidak boleh dia membaca lillahi alhamdu rabbil alamin. Badalan sebagai ganti dari kalimat Alhamdulillahirrabbilalamin. Maka yang wajib dibaca sesuai dengan yang tertera dalam mushaf. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Ila akhirih. Jangan dilupa. Jangan Ar-Rahimurrahman. Itu bunyi haram. Haram dikatakan menjadi nafs dan ijma'. Jadi yang ini tidak ada seorang pun dari tangan sahabat yang berisi. Semua mushafnya, seluruh sahabat sama dalam bab tartib kalimat. Paham ini? Paham. Jenis yang kedua. Al-Dawrus Dari, jenis yang kedua. Tartibul Ayat. Mentartib ayat-ayatnya. Jadi, tartib ayat dalam sebuah surat. Kan, satu surat mengandung beberapa ayat. Ada yang pendek, ada yang panjang. Ini tartib ayat dalam sebuah surat. Ayat pertama, ayat yang kedua, yang ketiga, yang terakhir. Paham ya? Bihaitsu takunu kullu ayatin fi mawdhi'iha min as-surah. Di mana masing-masing ayat itu pada tempatnya dalam sebuah surat. Dan Al-Fatihah dimulai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Terus sampai selesai. Tapi satu ayat yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Itu kan seterusnya. Dia mengatakan wa hadza tsabitun bin nafsi wal ijma'. Ini pun juga diisbatkan, ditetapkan dengan nafs dan ijma'. Dengan nafs, dengan dalil. Jangan sebutkan isyarat dalilnya, kalau itu malik. Yang kedua dengan ijma' yang kesepakatan para ulama. Di antara yang menukil kesepakatan ialah Abu Ja'far Ibnu Zubair dalam kitabnya Al-Munasabat. Abu Ja'far Ibnu Zubair dalam bukunya Al-Munasabat dinukil oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Qur'an fi Ulum Al-Qur'an. Juga kesepakatan ini dinukil oleh Al-Imam Az-Zarkashi. Al-Imam Az-Zarkashi dalam kitabnya Al-Burhan fi Ulum Al-Qur'an. Ada dua imam yang menukil kesepakatan. Ini untuk menguatkan bahwasanya tartib ayat dari satu surat itu diisbatkan dengan dalil juga dengan kesepakatan ulama. Qala rahimahullahu ta'ala wa huwa wajibun 'ala al-qawl ar-rajih wa tuhramu mukhalafatuh. Dan itu hukumnya wajib, mentartib ayat itu hukumnya wajib menurut pendapat yang rajih dan haram menyelisihinya. Kata-kata menurut pendapat yang rajih berarti ada ikhtilaf terkait dengan apa hukum mentartib ayat dalam sebuah surat. Ada ikhtilaf, tapi yang rajih wajib mentartib ayat. Ini pendapat mayoritas ulama ahli tafsir. Pendapat mayoritas ulama ahli tafsir hukumnya wajib mentartib ayat-ayat dalam sebuah surat dan haram diselisih. Argumentasinya nafs dalil sekaligus ijma. Nanti dibawakan syarat dalil. Barakat. Wala yajuzu an yaqra'a, maka tidak boleh bagi dia membaca Maliki yaumiddin Ar-Rahman Ar-Rahim. Tidak boleh. Bacalah sebagai ganti dari Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki yaumiddin. Tartib yang betul yang mana? Yang tadi yang kedua. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki yaumiddin. Gitu ya. Jangan sumber. Jangan Maliki yaumiddin Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu hukumnya haram. Dosa menyelisih nafs dalil, menyelisih ijma. Sekarang dalilnya yang menunjukkan bahwasanya tartib ayat sudah diletakkan terlangsung oleh Rasulullah SAW. Sahih Bukhari disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari anna Abdullah ibn Zubair bahwasanya Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu Qala li Utsman bin Affan, berkata kepada Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, ini qawlihi ta'ala tentang ayat Allah subhanahu wa ta'ala di Al-Baqarah ayat 240 dalam surah. وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ. Al-Baqarah 240, yang artinya dan orang-orang yang ditinggal mati, dan orang-orang yang mati di kalangan kalian dan meninggalkan para istri, maka wasiat untuk para istri mereka sebagai mata'ah, sebagai kesenangan sampai pada tahun berikutnya dengan tanpa ikhraj. Dikatakan sini, قَدْ نَسَخَتْ هَلْ آيَةُ الْأُخْرَىٰ, ayat tadi sudah dimansuh, dihapus hukumnya oleh ayat yang lain. Yakni qawlahu ta'ala di Al-Baqarah 234. Allah mengatakan, وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. Orang-orang yang tinggal mati, orang-orang yang mati dan meninggalkan para istri, maka para istri menunggu masa iddah 4 bulan 10 hari. Jadi apa ya? Ayat yang pertama itu disebutkan di Al-Baqarah ayat 240. Dihapus hukumnya oleh ayat yang kedua. Dalam keadaan ayat yang kedua itu letaknya dalam mushaf ayat yang ke 234. Terusin. Jadi ayat yang dimasuk di belakang, yang memasuk di depan. Ini secara akal-akalan mestinya kan di awal yang dimasuk, yang memasuk yang di belakang. Ternyata dibalik. Nah, ketika itu Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu bertanya kepada Utsman, dikatakan wahadihi qabla tilawah, yang ini secara bacaan sebelumnya, yang dimansuh sebelumnya, yang dimansuh setelahnya. Qala, katanya Abdullah bin Zubair, kalimatat tuduhan, kenapa kamu tulis seperti itu? Faqala Utsman radhiyallahu anhu, maka Utsman radhiyallahu anhu berkata, katakan saya sebelum Utsman, ya bna akhi, wahai anak saudaraku, la ughayyiru shay'an minhu min makanih, aku tidak merubah sedikit pun dari Quran ini dari tempatnya. Aku tidak merubah sedikit pun Quran ini dari tempatnya. Artinya apa? Ya begitu itu yang dicontohkan, yang diletakkan, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Saya tidak merubah sedikit pun. Ucapan Utsman bin Affan ini barakatuh menerangkan pada kita bahwasanya tertib ayat per ayat dalam satu surat sudah digariskan langsung oleh Rasulullah SAW. Para sahabat tidak merubah sedikit pun. Ya, apa adanya. Tahu-tahu yang dimansuh di belakang ayat di depan, di belakang sana ya, yang segala macamnya beda cara tapi ya tidak masalah. Dikarenakan itu merupakan tauhid, sesuatu yang telah dinaskan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka begitu pula para pun terkait dengan tafsir kalimat yang pertama tadi. Tafsir kalimat per ayat sudah dilihat. Dinaskan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalil yang kedua. Warwal Imam Ahmad wa Abu Dawud wa An-Nasa'i wa Tirmidzi min hadits Utsman radhiyallahu anhu. Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i juga Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam kana yanzilu alaihi suwar, turun kepada beliau as-suwar, beberapa surat. Zawatul adad, yang hanya jumlahnya. Fakana idha nazala alaihi syai'u, kebiasaan beliau, kalau turun kepada beliau sesuatu dari wahyu, da'an ba'mo man jana yaktub, beliau memanggil sebagian sahabat yang menulis. Ada wahyu panggil. Belah, sini tulis. Saya pun, maka beliau mengatakan, dormu hadihil ayat, letakkan ayat-ayat ini di surat allati yuzkaru fiha kada wa kada. Letakkan ayat ini pada surat allati yuzkaru fiha kada wa kada, yang disebutkan padanya demikian-demikian. Ayat ini dalam surat ini, ayat ini dalam surat ini sebelah ini, ini sebelah ini, ini sebelah itu. Langsung Rasul yang menentukan dan yang mengatur. Hadis ini baik. Tenang, sabar kan. Tadi kan bukan di Wetan memahmat ya. Memahmat terbuka-buka dengan sa'i kita tinggi. Menembakkan di sanaknya ada rawi yang bernama Yazid Al-Farisi. Yazid Al-Farisi, dia masyhul, tidak dikenal, tidak diketahui siapa ini. Masyhul. Namun secara makna sahih. Secara isnad itu baik, tapi secara makna itu sahih. Itu yang dipegangi oleh para ulama. Ringkasnya, jenis yang kedua, tartib ayat dalam sebuah surat itu juga diisbatkan dengan ijma' dan nas dari. Paham ya? Maka tidak boleh dirubah-rubah tartib. Dari sini para ulama, kalau anda mendapat dalam sebuah surat, belum jalankan baik-baik. Ada sebuah surat, ini surat misalkan dikenal sebagai surat Madaniyah. Di barat kemarin Madaniyah itu mana ya? Surat. Surat yang turun setelah itu. Setelah itu. Madaniyah ayat atau surat yang turun setelah itu. Satu surat Madaniyah. Tapi ternyata di dalamnya ada satu dua ayat makkiyah. Makkiyah turun di Makkah. Ayo, tak salah nama. Sudah hijrah, tidak sama ya. Sudah hijrah. Insyaallah, kita sih. Ada apa? Nah, yang ini jangan disekat, jangan bingung. Jangan mengatakan, jangan-jangan ini salah naruh ini. Oh, enggak. Jangan ini. Dengan keterangan seperti ini, kita yakin memang demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan. Justru oleh para ulama kita diambil sebuah ilmu. Apa ilmunya? Tidak mesti sebuah surat Madaniyah murni Madaniyah. Tidak semua surat Makkiyah murni Makkiyah. Ada kalanya surat Makkiyah padanya ada sebagian ayat Madaniyah. Surat Madaniyah padanya harus sebagian ayat Makkiyah dan Nabawiyah. Karena dikarenakan targetnya semuanya dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya nulis saja. Sejarah ini dua macam. Yang pertama target kalimat dalam sebuah ayat jelas. Yang kedua tartib ayat dalam sebuah surat jelas. Ya. Yang ketiga. An-naw'u tsalits. Jenis yang ketiga. Tartibus suwar. Tartib surat. Urutan-urutan surat dalam mushaf Al-Qur'an yang sempurna itu. Total seluruhnya ada berapa surat dalam Al-Qur'an? 114 surat. ayat 114. Ini sekarang tartib suratnya. Surat pertama, kedua, ketiga, keempat sampai yang 114. Di haitsu takunu kullu suratin fi mawdhi'iha min al-mushaf. Dari sisi masing-masing surat di tempatnya dari mushaf yang ada. Ini kan tartib kalimat dalam sebuah ayat, lihat ya. Terus tartib ayat dalam sebuah surat. Dan tartib surat dalam sebuah mushaf. Dikatakan sama Syekh di sini, wa hadza thabitun lil ijtihad. Adapun yang ini diisbatkan dengan ijtihad. Tidak ada nas, tidak ada ijma'. Yang ada ijtihad masing-masing sahabat. Dikatakan fala yakunu wajibat, maka tidak wajib dalam tartib. Jadi tidak wajibnya dalam dua hal. Yang pertama, tidak wajib tartib di dalam bab tilawah. Tidak wajib tartib dalam bab tilawah bacaan. Artinya antum tidak membaca surat manapun dengan tanpa tartib. Dalam sholat misalnya. Di rakaat yang pertama antum membaca Qul huwallahu ahad. Rakaat yang kedua membaca Lila fi Quraish. Itu urutan apa? Bukan urutannya. Tartibnya bukan. Urutan. Alif Lam sama selesai. Al-Qir, apa Quraish sebelumnya. Terlalu nih, dengan tanpa tartib. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ini tidak wajib dalam bakti lawak. Dan yang kedua, juga tidak wajib di dalam bab kitabah penulisannya. Tidak wajib dalam bab tilawah bacaannya, juga tidak wajib dalam bab kitabah tulisannya. Paham ya? Kalau yang ini terjadi di kalangan para sahabat. Para sahabat ikhtilaf dalam mushafnya mereka ini. Ada mushaf Abdullah bin Mas'ud, ada mushaf Ubay bin Ka'ab, ada mushaf Abu Hurairah, ada mushaf Ibn Umar, ada mushaf Ibn Abbas. Macam-macam. Nah, masing-masing mushaf ini ada sedikit perbedaan dalam hal tartib suratnya. Ingat, surat bukan ayat, bukan kalimat. Tartib suratnya itu berbeda. Menunjukkan para kalamikum untuk tartib surat dalam mushaf itu tertulis. Paham ya? Tidak ada nafs dalil, tidak ada kesepakatan sahabat. Sehingga sah-sah saja. Paham ya? Sah-sah saja. Namun ingat, dalam bab penulisan, setelah dikumpulkan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa arba pada Rasul Utsmani atau Mus'haf Utsmani, maka semuanya sepakat dengan tartibnya sahabat Utsman. Sampai sekarang. Maka kata para ulama, tidak boleh menyelisihi tartib Utsmani. Kenapa? Sudah ada kesepakatan para ulama setelah itu untuk menyatukan mushaf Quran secara tartib dengan tartibnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Sekarang ini. Tapi sebelum itu banyak mushaf para sahabat yang tidak bisa disatukan untuk menepis adanya ikhtilaf di kalangan umat Islam. Sehingga ketika terkumpul di zaman sekarang ini, maka harus menggunakan tartib Utsman. Apa? Paham ya? Lihat, Pak Bingung. Paham lagi? Yang ketiga ini, tartib surat dalam mushaf. Diterangkan sama Syekh, tidak wajib. Sebab diikatkan dengan ijtihad. Tidak ada nash, tidak ada ijma' sahabat. Keterangan tadi tidak wajibnya dalam dua hal. Dalam hal bacaannya, kita boleh membaca walaupun tanpa kartis. Dan yang kedua dalam hal penulisan dalam mushaf. Yang kedua ini dengan contoh para sahabat kita ini. Tapi setelah dikumpulkan dalam satu mushaf Utsmani, maka semua harus dengan tafsir Utsmani. Paham ya? Nah, di dalam kali ini jangan bikin kehebohan, jangan bikin keanehan. Tahu-tahu memunculkan mushaf tafsir Ibnu Mas'ud, misalkan begitu, kepala mundi kamu ya. Dari mana referensinya? Kok ngerti itu mushaf Ibnu Mas'ud? Dari mana referensinya? Lebih baik. Hah? Saya ada yang mengatakan, saya tahu referensi. Walaupun kamu tahu referensinya, tapi tidak diperbolehkan bagi Anda sama sekarang ini untuk mengeluarkan artis di Indonesia. Kenapa? Dikarenakan akan muncul fitnah besar di tengah-tengah umat Islam, tidak hanya di Indonesia, tapi dunia internasional. Ada juga yang di masalah saya ada sebuah kitab segini penting, namanya Kitabul Masahih karya Al-Imam Ibnu Abi Dawud Al-Sistani, putranya Imam Abu Dawud yang punya sunnah Abu Dawud ini. Kitabul Masahih ini di bagian akhir disebutkan oleh beliau perbedaan yang terjadi pada mushaf sahabat. Ini mushafnya Ibnu Mas'ud. Kitanya kalian terima ini, ya Ibn Ja'ad, Na'fad, Blad. Ya seperti itu, ya sekedar wawasan. Bilangkannya wawasan, bukan untuk kemudian ditelurkan di dunia Islam. Paham ya? Ini harus saya tahu ya, nanti nanti belajar, belajar sempat terlihat ini, dikasih rujukannya lagi. Tahu-tahu beli di apel, kayaknya ada jawab saya dengar ya, sebetulnya gampang gitu, matu di mana-mana. Nah, di jauh sukanya dibuka langsung di jepohan, di terakhir ulang apa namanya mustad yang ada, perubahannya disertakan target itu dimaksud. Masya Allah. Nah, heboh ini. Kewajarannya nanti masyarakat yang tidak paham, langsung booting. Nah, dari mana lagi alirannya ini? Aneh lagi. Allah mustahil. Gitu ya. Jalan di. Jadi tartibnya sekarang menggunakan tartib Utsmani. Tartib ya. Tartib Utsmani. Jangan mempersamakan antara tartib dengan qiraah ya. Beda ya. Kalau qiraah cara membacanya itu banyak ada qiraah syarah, qiraah syarah. Yang ini tartib persuratnya. Itu menggunakan tartib Utsmani. Diawali dengan Al-Fatihah, diakhiri dengan An-Nas. Jumlah total semua surat 114 surat. Paham ya? Ini faedah kan baik-baik. Jadi ada yang ada yang diluarkan aku bisa menjawab yang saya. Hukuman ini, mushaf Ibn Mas'ud. Jangan yang mesti. Saya kan dalilnya yang menunjukkan wajib. Qala rahimahullahu ta'ala wa fi sahih Muslim an Hudzaifah ibn al-Yamān radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam sahih Muslim dari Hudzaifah ibn al-Yamān radhiyallahu anhu annahu shalla ma'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzat lailati. Bahwasanya beliau pernah salat bersama Nabi alaihi salatu wasalam pada suatu malam. وقرع النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ثم النساء ثم آل عمران. Ketika Rasul membaca البقرة selesai, kemudian النساء selesai, kemudian آل عمران. Ini sesuai dengan tartib sekarang berbeda, nggak sesuai. Sekarang apa? البقرة, Ali Imran, An-Nisa. Rasul Al-Baqarah, An-Nisa Ali Imran. Dalam ya, dalam tarifnya bukan dengan ijma, tapi dengan ijtihad. Dan ini tidak tarif dalam bab tilawah. Tahu ya, tidak tarif dalam bab bacaannya. Jadi boleh Al-Baqarah langsung An-Nisa. Atau mungkin Al-Baqarah langsung Al-A'raf. Ya, ada masalah. Yang penting kalimatnya tarif, ayatnya tarif. وروى البخاري رحمه الله تعالى تعليقا عن الأحنف. الإمام البخاري رحمه الله meriwayatkan secara تعليق secara معلق dengan tanpa syarat sampai kepada Al-Ahnaf. Al-Ahnaf Ibnu Qais. Ini disebutkan oleh Al-Siriyadi. Ini riwayat disambung sanadnya oleh Al-Siriyadi dalam bukunya Kitabus Shalah. Juga Abu Nu'aym dalam kitabnya Al-Mustakhraj di Isnad yang sahih, dengan sanad yang sahih sampai kepada Al-Ahnaf. Dikatakan annahu qara'a fil ula bil kahfi. Al-Ahnaf ini membaca pada rakaat pertama surat Al-Kahfi. Wa fil thaniyah, dan membaca pada rakaat yang kedua Yusuf atau Yunus. Surat Yusuf atau surat Yunus. Yang pertama Al-Kahfi, yang kedua Yusuf. Dalam tafsir kita sekarang ini mana duluan, Yusuf atau Al-Kahfi? Yusuf dulu, kemudian beberapa surat setelahnya baru Al-Kahfi. Surat Yusuf ada yang berapa? Yusuf yang berapa suratnya? Yunus. Kalau Yusuf? Tahaubah. Yusuf yang ke-12. Yusuf itu surat yang ke-12. Al-Kahfi yang ke? Yang ke? 18. Al-Kahfi itu 18. Yang 19 surat Maryam, yang 17 Al-Isra. Ini 12, ini 18. 18 itu baru 12. Menunjukkan tidak tartil dalam bab tilawah. Ada dalam bab bacaannya. Wa dzakara annahu shalla ma'a Umar bin Khattab as-subha bihima. Wa dzakara tanalahna menyebutkan dia pernah sholat bersama dengan sahabat Umar bin Khattab suatu pun dengan surat di atas. Yang pertama Al-Kahfi, yang kedua Yusuf atau Yunus. Paham ini ya? Ini dalil yang disampaikan sama Malik terkait dengan tidak wajib tartib surat dalam bab bacaan. Jika dalam bab kitabah. Belum menukil ucapan Ibnu Taimiyah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, tajuzu qira'atu hadhihi qabla hadhihi. Diperbolehkan membaca surat yang ini sebelum yang ini. Boleh, dengan tanda tafsir. Wa kadza fil kitab. Dan kata beliau, begitu pula dalam bab penulisan. Yani juga boleh tidak tartib. Alasannya, walihada tanawwa'at masahifus sahabah radhiyallahu anhum fi kitabatiha. Oleh karena inilah tanawwa'at beragam masahifus sahabah, mushaf-mushaf para sahabat di kitabatiha pada penulisannya. Argumentasi Ibnu Taimiyah ialah perbuatan para sahabat terjadi perbedaan pada mushaf sahabat dalam bab tartib penulisan surat. Perbuatan itu. Sebenarnya itu menunjukkan apa ya Pak? Tidak wajib. Kemudian belum berikan nasihat. Lakin, tetapi lamma tafaqu 'ala al-mushaf, tatkala mereka sepakat pada satu mushaf di zaman Utsman radhiyallahu anhu, pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sara hadha, maka jadilah mushaf yang satu ini. lima sunnahul khulafaur rasyidun, termasuk yang disunnahkan oleh khulafaur rasyidin. Artinya apa? Tidak lagi boleh diselisih. Para sahabat semua telah sepakat menggunakan mushaf Utsmani. Wa Utsman bin Affan termasuk khulafaur rasyidin. Sehingga kalau kita sepakat menggunakan satu mushaf Utsmani, kita mengamalkan sunnahnya khulafaur rasyidin. Gitu ya. Mengatakan wa qad dallal haditsu, dan ada sebuah hadis yang menunjukkan ala anna lahum sunnatan, bahwasanya khulafaur rasyidin memiliki sunnah yajib ittiba'uha, yang wajib diikuti. Itu hadis fa'alaikum bi sunnati, teruskan wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Paham ya? Artinya apa? Itu bukan kebid'ahan. Tadi perkara yang diperbolehkan dan perkara syar'i, dengan kesepakatan semua sahabat ketika itu kumpul para untuk mushaf, namanya mushaf Utsmani. Mari saya katakan, setelah itu tidak boleh lagi ada orang yang menyelisih. Barang siapa yang menyelisih, berarti dia menyelisih kesepakatan para sahabat, menyelisih sunnah khulafaur rasyidin. Ada barakallahu fikum. Alhamdulillah sampai sekarang ini dimanfaatkan oleh Rasulullah mushaf satu. Menggunakan mushaf Utsmani dengan rasul Utsmani dengan tartib Utsmani. Barakallahu fikum. Yang beda cuma qiraahnya saja. Dari 7 dari 10 ila akhirih. Masyaallah. Jadi kami baik, kalau saya ya, sudah. Di sini muncul pertanyaan, kenapa pembahasan tartibul Quran dimasukkan pada ilmu Al-Quran? Apa faedah mengetahui tartibul Quran ini? Mikir dong, tentu dari kanan. Dan berpikir yang cerdik dan cerdas. Waktu membahas masalah Maki Madani, dikasih faedahnya gitu ya. Faedahnya diantaranya nasikh wa mansukh ila akhirih. Nah sekarang ini yang kita pelajari terkait dengan tartib Quran, tartib kalimat, tartib ayat, tartib surat. Ya, sekarang apa faedahnya mengetahui ilmu ini? Dan kenapa dimasukkan dalam ilmu Quran? Allah, Allah, terus saya lagi. Untuk ini, untuk misalnya mengokohkan itu penjelasan itu. Kalau kacau anunya itu peletakannya, bisa menyimpulkan arti yang berbeda. Ini kalau jalan alhamdulillahirobbilalamin diganti lillahilhamdulillahirobbilalamin, ya bukan apa mana nih? Tidak terkait dengan mana? Terkait dengan kenapa dimasukkan dalam ilmu Quran? Apa faedahnya? Faedah yang terkait dengan ilmu Quran. Jangan kayak kemarin kita mengetahui ada surat Makkiyah, ada Madaniyah. Apa faedahnya lain? Jadilah faedahnya mengetahui nasir wa mansukh. Jadi ya, yang turun di Madinah otomatis memasuk yang kok di Madinah lagi. Salah. Yang turun setelah hijrah, gitu ya. Yang turun setelah hijrah otomatis memasuk ayat yang turun sebelum hijrah. Di antara fungsinya, faedahnya. Jadi apa? Nah, sekarang kita mempelajari tartib Quran. Apa faedahnya? Faedah yang seputar masalah ilmu Quran. Ya Allah, ya Allah. Jelas? Ini kerja. Rasulullah SAW mana ya? Saya ganti Rasulullah SAW. Oh, salah. Belum jam 9. Masih kurang 7 menit. Nah, gimana mana deh? Ada keinginan untuk memahami dengan ayat sejarah lain. Keinginan untuk memahami dengan ayat sejarah lain, dengan surat sejarah lain. Gimana, gimana? Maksudnya ini, dengan mentafsirkan kalimat, ayat, maksudnya terutama seperti itu. Bukan ada yang tidak berulang dari atau pembahasannya di baris sebelumnya atau sebagainya. Kalau kita mau membaca seperti itu, ada keinginan itu, kenapa seperti ini? Terus dengan ilmu apa? Mentafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Maksudnya untuk mengetahui keterikatan Trump ini dan seterusnya gitu. Masya Allah. Sabar. Oh, sana. Sabar. Boleh. Walaupun apa namanya agak jauh dari rumah kita, tapi boleh. Dikarenakan memang ada pembahasan khusus terkait dengan tarazum atau yang berkaitan sesuatu dari Al-Quran. Sabar. Boleh. Nah, ini itu yang tadi dengarkan pasti labas ilmu ini secara mempelajari dalam kapitul Quran itu untuk mengokohkan prinsipnya kaum muslimin. Quran itu datangnya dari Allah, wahyu ilahi yang tidak mungkin dirubah. Ya, bagus. Ada lagi yang lain? Belakang ada lagi yang lain. Mana kau pak? Tak ada sih. Arti dan makna Al-Quran itu. Ya, tidak. Kalau dirapa-rapa otomatis kan bisa merubah arti dan makna. Seperti yang tadi itu kali ya. Enggak, bukan terkait dengan itu ya. Bukan itu terkait dengan makna Al-Quran, itu terkait dengan faedah ulum Al-Quran. Kalau tadi dari Allah, kalau ini dari benar-benar dijelaskan dari Rasulullah. Yang di saya mati. Masya Allah, ya berikutnya. Ya itu. Kalau tanya Rasulullah SAW itu betul-betul sudah menjelaskan Al-Quran itu dengan segamblang-gamblangnya, sejelas-jelasnya, serinci-rincinya. Tidak hanya menerangkan maknanya, bahkan menjelaskan letak-letak tertib-tertib urutan-urutannya. Kalimatnya, ayatnya. Alhamdulillah. Ini semuanya menunjukkan syiddatul inayah, kesungguh-sungguhan para sahabat dan generasi yang telahnya untuk memperhatikan Al-Quran. Harian ketika ilmu ini sekaligus menerangkan kepada kita dalam Al-Quran ada perkara yang diibatkan dengan nafsu. Ada yang diisbatkan dengan ijma', ada yang diisbatkan dengan ijtihad, yang kemudian ada kesepakatan setelahnya. Kata-kata mereka diberapakan lagi. Diisbatkan dengan nafs, yang kedua dengan ijma', yang ketiga dengan ijtihad, yang kemudian ada kesepakatan setelah di atasnya setelahnya. Paham ya? Dan semua yang sepakat pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Setelah itu tidak lagi khilaf dalam hal ini. Masya Allah. Sekaligus membenarkan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an ini dan kamilah yang menjaga Al-Qur'an ini, menjaga melalui keterangan Rasul, melalui kesepakatan para sahabat, melalui ijma' ijtihadnya sahabat yang kemudian disepakati oleh mereka semua. Sehingga tidak semata-mata tafsir Quran itu enggak, tapi melalui sekian banyak faedah. Setelah itu nanti sebagai senjata yang sangat kuat apabila ada orang yang macam-macam merubah Al-Quran, kita sedia senjata ilmu. Insya Allah, Samsung, Kak Rosso. Yang saya ngomongin dong. 51 menit. Mulai. Gimana? Mulai jumlah ayat ya. Jumlah ayat. Itu ada perbedaan. Tapi isinya tetap. Masalah penomoran saja. Perbedaan itu. Iya. Terkait dengan masalah jumlah ayat pun ada istilah. Karena ada istilah, apakah tasmalah masuk atau tidak masuk? Ada istilah. Dan itu tidak ada masalah. Itu istihadi yang tidak bermasalah pada waktu. Nah, ini bukan istihadi yang berpengaruh. Karena kan tafsirnya sama, ayatnya yang sama, tidak ada yang berubah, hanya jumlah saja. Saya mengatakan 6.600 sekian, dari akhir itu tidak ada masalah. Tidak ada. Ada yang ditanyakan? Gimana lah? Untuk masalah ditanya doa itu yang di sekolah yang jadi doanya doa bila katakan orang tua apa? Jadi di sekolah. Rabbul Kulli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Diganti. Nah, kama rabbayani shaghira. Nah, masyaallah. Itu tergantung niat awal. Niat baca Quran atau niat berdoa. Kalau niatnya dia niat tilawah, qasduhu tilawah, maksud dan tujuan yang membaca Quran tidak boleh. Tetapi kalau misalkan dia niatkan kemu, doa bisa dilupakan. Karena bukan dalam rangka membaca Al-Quran. Misalkan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Berarti, Allahumma atina. Ada masalah. Rabbighfir lana waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Boleh. Kalau dalam surat, doa. Tapi kalau yang dia niatkan tilawah Al-Quran, haram itu dosa itu. Barakallahu fikum. Karena merubah. Termasuk merubah apa ini? Merubah kalimat atau merubah ayat atau merubah surat? Merubah kalimat. Perubahan dhamir anak, jadi dhamir. Nah. Itu baik. Begitu pula, ini faedah digunakan ketika ada orang yang berdoa dalam sujud. Kan disebutkan dalam hadis adanya azan, doa ketika sujud. Dan cerita lain dilarang membaca Al-Quran ketika itu. Betul ya? Nah, ada yang pertanyaan yang bagaimana dengan orang yang membaca, orang yang berdoa menggunakan doa dalam Al-Quran? Dikatakan tadi itu. Terkemunya, kalau dalam jeniakan untuk membaca tilawah Al-Quran, ya dilarang jika yang tidak boleh membaca Al-Quran atau tidak, itu. Kalau dalam jeniakan tidak berdoa, boleh. Sebagai orang mengatakan untuk merubah citra, gitu ya. Sebab jangan terkesan membaca Al-Quran, sendiri dilupakan. Jadi Rabbana adina jadi Allahumma adina di dunia hasanah. Tilawah itu. Salam ya. Yang lainnya lagi, monggo. Ini jangan mungkin dibaca apa yang terima ya, panjang ya. Berikut ini masalah penulisan Al-Quran dan pengumpulan Al-Quran. Ada tiga marhalah. Barakallahu fikum. Ini insya Allah kelengkapan. Tapi ada yang mana? Ada yang berpendapat sebaik-baik itu kan tidak ada Al-Quran. Ya terus gimana? Kok sampai berganti? Itu kan makhluknya Al-Quran. Pakai doa sebenarnya pakai bahasa Al-Quran, tapi kok diganti nafunya nafunya orang juga nafunya sendiri. Hmm, terus bukan itu tadi dalam rangka untuk tidak mengesankan tilawah. Tadi yang dalam cerita hidup itu kan ada nafs yang melarang kita membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Dalam keadaan ada orang yang kepingin membaca doa yang dalam Al-Quran. Itu tadi tergantung niat. Kalau niatnya dia membaca Al-Quran, niatnya tidak ada masalah. So, dari dalam rangka untuk supaya jangan terkesan membaca Al-Quran, diganti Allah. Dan yang tepat menggunakan bukan dengan kata-kata bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Karena Al-Quran juga menggunakan bilisanin arabiyyin mubin. Al-Quran juga menggunakan bahasa Arab yang sama. Ya, Pak. Contohnya, Pak. Ya, kira-kira. Nah, contohnya pripun? Supaya saya tahu sejauh mana lenggok-lenggoknya dan segala macamnya. Seperti yang dibaca-bacakan kalau ada gimana, Pak? Jadi sebatas tidak melanggar kaidah tajwid, tidak ada masalah. Karena kalau semua mengatakan zainul Qur'an di aswad, semua mengatakan iya silah Qur'an dengan suara jahiliyah. Semua selama tidak namanya menyalahi kaidah tajwid. Dan itu alami ya Pak, nggak nakal loh. Kalau yang tadi itu gayanya sesuatu. Sebenarnya kayak apa lagi? Apa yang baca mamar lah? Baca mamar. Iya. Yang mana yang baca mamar? Yang sebelah mana? Yang di miring-miring katanya. Kau go ahead gitu ya. Gitu ya. Caranya itu juga ada masalah. Yang dibaca sama Muhammad itu ialah perpaduan kiraahnya Hafiz al-Asim dan kiraahnya Waras. Yang kiraahnya Waras yang ada unsur imalahnya. Imam yang beri-beri. Wabduha wal-layni ila saja. Kita ada imalahnya. Itu kiraahnya Waras. Tidak ada masalah. Dia sedang memberikan pengajaran. Ini bacaan pertama kiraahnya Hafs an-Nasir yang kita itu. Bacaan yang kedua kiraahnya Waras. Bisa tanyakan kepada yang ahli kiraah ini, siapa yang mendengarkan ini? Ada masalah satu situ. Ada tidak ada yang salah dalam bacaan dia. Paham ya? Dia kan sering mengulang-ulang kan gitu ya. Ini sebulan lagi yang bacaannya berbeda. Itu perbedaan kiraah. Selama tidak menyalahi kuasa itu tidak ada masalah. Yang jadi masalah sekarang bagaimana atau apa hukumnya dalam sholat? Pengembangan masalah itu ya. Apa hukumnya dalam sholat? Dalam sholat membaca Al-Quran penggabungan beragam qiraat. ayat yang pertama kerawih Hasan Asim, perkara yang kedua kerawih Awas, kerawih ketiga Kolun dan segala macamnya. Bagaimana itu? Jadi yang pernah saya baca dari fatwanya Syekh Ibnu Hajar rahimahullah beliau mengatakan ahsan ya. Tapi yang diperbolehkan rakaat yang pertama barangkali ya, rakaat pertama satu surat Hasan Asim, kerawihnya Hasan Asim. Rakaat yang kedua baca lagi yang kerawihnya Paras. Ini tak surat ini hafazan afim, lalu ini warasim, lalu ini kolun, lalu ini sufar, lalu ini sa'id. Wah itu sedikit nah, jadi mati ya. Gimana? Satu rakaat membaca lebih dari satu surat. Jawabannya tadi itu Rasul Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Tidak ada. Ini dia. Ini ketamu. Ini enak gitu. Ini sampai di sini. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.